Mas Corong yang punya orkes jadi semangat, ya kan? Terus ini pesan dari Mas Corong, jadi teman-teman di wilayah Tulaan sini yang mau pakai Savala boleh bisa dihubungi, nggak usah datang ke Langon. Iya. Langon apa Bulungan sih? Langon. Kelangon ya? Oh iya, Kelangon. Ya? Bulungan apa Langon? Oh Bulungan. Oh, nggak usah ke Langon, yang benar ke Langon. Nggak usah ke Langon, ya. Cukup datang di tempatnya Mas Safik tadi ya, Mas Safik benar ya. Datang ke tempatnya Mas Safik, bisa nanti urusan administrasi di situ. Hizkia Jati Flower, thank you. Kita mainkan satu lagu ada Reng Neng Neng Neng. Nek, R.E. King ditumpah ibu di DPA. Sedan, sedan. R.E. King ditumpah ibu di DPA. Reng Neng Neng Neng Neng Neng Neng Neng. Edot ditumpah ibu di DPA. Ampuh. Bagus.